بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lahu. Setiap orang mengetahui dari Al-Quran apa yang Allah Azza wa Jal mudahkan baginya. فَالْعَامِّيُّ يَحْصُلُ عَلَى مَا يَسْتَتِعُ Maka orang awam mendapatkan apa yang ia mampu, yaitu memahami dari Al-Quran apa yang ia mampu. وَالْمُتَعَلِّمُ يَحْصُلُ عَلَى مَا يَسْتَتِعُ Dan orang yang belajar mendapatkan apa yang ia mampu. وَالرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ يَحْصُلُ عَلَى مَا يَسْتَتِعُ Dan orang yang kokoh di dalam ilmunya mendapatkan apa yang ia mampu pula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan dari langit, lalu mengalirlah air di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Kullu wadin ya'khudhu minas sayli qadarahu. Setiap lembah mengambil dari aliran air tersebut ukurannya, kadarnya, sesuai dengan ukuran lembah. Kadzalikal ilmu anzalahu Allahu. Demikian pula ilmu Allah Azza wa Jal menurunkannya. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin. Dan setiap kalbu mengambil dari ilmu tersebut kadarnya. Qalbul 'ammi wa qalbul muta'allimi wa qalbul 'alimi wa qalbur rasikhi fil 'ilmi. Kullu wahidin ya'khudhu biqadarihi wa biqadari ma'a'tahu Allahu minal fahmi. Qalbu orang awam, qalbu orang yang belajar, qalbu orang yang berilmu, dan qalbu orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, masing-masing mengambil sesuai dengan kadarnya. Dan sesuai dengan kadar apa yang Allah Azza wa Jal berikan berupa pemahaman. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani illal mujtahidul mutlaqu. Fahada kalamun ghairu sahihin. Adapun, tidaklah memahami sesuatu pun dari Al-Quran kecuali mujtahid mutlaq. Maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Wa yaquluna muhawalatu fahmil Qur'ani min at-taklifi bima la yustata'u. Dan mereka mengatakan berupaya memahami Al-Qur'an termasuk membebani dengan perkara yang tidak mampu. Wasyurutul lati dzakaraha al-ulama'u وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي يريدون بها المجتهد المطلق. Dan syarat-syarat yang para ulama sebutkan, dan mereka para ulama mengatakan bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi pada seorang mufti, mereka para ulama inginkan dengannya al-mustahid mutlak, yaitu syarat-syarat tersebut hanyalah harus terpenuhi pada mustahid mutlak, tidak pada setiap orang. وَلَا يُرِيدُونَ أَنَّهَا لَا بُدَّ أَن تَتَوَفَّرَ فِي كُلِّ مَنْ يُرِيدُ أَن يَتَدَبَّرَ الْقُرْآنَ وَيَسْتَفِيدَ مِنْهُ. Dan mereka para ulama tidaklah menginginkan bahwa syarat-syarat tersebut harus terpenuhi pada setiap orang yang ingin mentadabburi Al-Quran dan mengambil faedah darinya. ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة. Kemudian syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat untuk mengambil hukum-hukum yang sulit, yang samar, bukan syarat untuk memahami perkara-perkara yang sudah jelas. Mithli tauhid wa syirki wal wajibati dhahirati wal muharramati dhahirati. Seperti tauhid, syirik, kewajiban-kewajiban yang jelas, dan perkara-perkara yang diharamkan yang jelas keharamannya. Dengan demikian, kita buat kesimpulan, syubhat yang didatangkan syaitan adalah tidaklah bisa memahami sesuatu pun dari Al-Quran maupun sunnah kecuali seorang mujtahid mutlak yang syaratnya demikian dan demikian. Yang bisa jadi syarat tersebut tidak bisa dipenuhi bahkan pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sekalipun. Mereka inginkan dengan ucapan ini, syaitan inginkan dengan ucapan ini agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Bantahan terhadap syubhat ini adalah yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang bisa difahami oleh orang awam. Ada perkara-perkara yang bisa difahami hanya oleh orang yang mempelajari ilmu. Dan ada perkara-perkara yang hanya bisa difahami oleh para ulama. Ada pula perkara-perkara yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Dan ada perkara-perkara yang hanya bisa difahami oleh seorang mujtahid mutlak. Dan bahkan ada perkara-perkara yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru kalau dikatakan yang bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah hanyalah mustahid mutlak. Keliru. Bantahan yang kedua, syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk seorang mujtahid mutlak adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti. Bukan pada setiap orang yang ingin mentadaburi Al-Quran atau mengambil faedah darinya. Bantahan yang ketiga, syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang harus terpenuhi pada seorang mujtahid mutlak, mufti, itu adalah syarat-syarat untuk mengambil hukum-hukum yang sulit yang samar. Bukan syarat-syarat untuk memahami perkara-perkara yang sudah jelas. Ini kesimpulannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيقٌ وَإِمَّا مَجْنُونٌ. Syaitan mengatakan, dan barang siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa jadi seorang zindik, munafik, atau seorang yang gila. لِأَجْلِ سُعُوبَةِ فَهْمِهَا. Karena sulitnya memahami keduanya. Fasubhanallahi wa bihamdihi. Maka segala puji hanya bagi Allah. Maka maha suci Allah. Dan dengan memujinya. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran. Khalqan wa amran fi raddi hadhihi syubhati al-mal'unati min wujuhin syatta. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan baik secara syariat yaitu di dalam dalil-dalil maupun secara takdir, secara penciptaan maupun secara perintah. Syar'an semakna dengan amran. Qadaran semakna dengan khalqan. Dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai sisi. Balagat ila haddid daruriyatil amati. Yang mencapai tingkatan daruriyatul ammah, yaitu tidak ada seorang pun bisa menolaknya. Penjelasan secara syariat, yaitu begitu banyak dalil yang memerintahkan manusia untuk mentadabburi Al-Quran, merenungkannya, memahaminya. Adapun penjelasan secara takdir, kita saksikan bahwa orang-orang awam memahami perkara-perkara yang jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Qala ta'ala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Qala ta'ala, walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka. Karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itulah mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka penutup, dinding penutup, dan di belakang mereka dinding penutup pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman. Engkau hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang mau untuk mengikuti peringatan tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan yang takut kepada Ar-Rahman, walaupun ia tidak melihatnya. Maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan ganjaran pahala yang mulia. Apa maksud musannif rahimahullah mendatangkan ayat ini? Kita baca penjelasan syarih hafizahullah ta'ala. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan. Hadihil ayatu. في المعرضين عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Ayat-ayat ini menyebutkan tentang orang-orang yang berpaling dari mentadabburi firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha alladhi manna Allah alaihi وَهُوَ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَنِ. Dan di akhirnya disebutkan tentang orang yang Allah berikan karunia kepadanya, yaitu orang yang mengikuti al-zikr, Al-Quran dan Sunnah, dan takut dengan Ar-Rahman. فَهَذَا مَثَلٌ لِلْفَرِقَيْنِ. Maka ini merupakan permisalan bagi dua kelompok. Kelompok yang berpaling dari mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Dan kelompok yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Dan semoga Allah Azza wa Jal mencurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan melimpahkan salam yang banyak kepada mereka sampai hari pembalasan nanti. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, khatama ar-risalata bimithli ma bada'aha bihi bihamdillahi was-salati was-salami 'ala rasulih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengakhiri risalah ini, yaitu al-usul sittah, dengan semisal apa yang beliau memulai risalah ini dengannya, yaitu dengan memuji Allah Azza wa Jal, salawat dan salam kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wahada min mahasin at-ta'lifi wa at-ta'limi. Dan ini termasuk di antara kebaikan dalam penulisan dan pengajaran. Wadzalika bis-sana'i 'ala Allah awwalan wa akhiran. yaitu dengan memuji Allah Azza wa Jal di awal dan akhirnya, wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khairi wa da'i ilallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulnya yang mengajarkan kebaikan, yang menyeru menuju Allah. Semoga salawat Allah limpahkan kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Dan kepada orang yang mengambil petunjuk beliau, berjalan di atas jalan beliau dan berpegang teguh dengan sunnah beliau sampai hari pembalasan nanti. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sampai di sini ikhwan, hafizani wa hafizakumullah. Selesai kita dari al-usul sittah, enam landasan pokok di dalam Islam. Landasan yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Landasan yang kedua, bersatu dalam agama ini dan tidak berpecah belah di dalamnya. Landasan yang ketiga, mentaati pemerintah. Landasan yang keempat, penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa para ulama. Landasan yang kelima, penjelasan tentang siapa wali-wali Allah dan dibedakannya mereka dengan wali-wali syaitan. Landasan yang keenam, yang terakhir, membantah syubhat syaitan, yaitu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa memahaminya kecuali seorang mustahid mutlak. Yang syubhat ini didatangkan dalam rangka menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadlu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.